Oh, Lagi nyemak dengan cipun le. Kadung tresna Mas Ageng. Kadung jeru ya. Heeh. Nggih, Mbak. Pokoke ora kaya bengi iki, karang patian iki jan sumbut ngono bahasane lek ning kono. Maksudte sumbut piye, Mas? Sumbut ki yo jumbo. Heeh, jumbo karo karo kahanane. Penjelanipun Mbah Lurah niki Mbah Lurah pioner. Oh, nggih. Pioner sak Indonesia lho yo. Nggih. Iki wong sak ngene kan yo ngerti to. Eh, niki desa maju lho, Mas, masamu. Oh, ngaten iki. Nggih. Pokoknya, ternyata dulur-dulur iki kan di live streaming kabeh. Sugeng dalu dulur-dulur YouTuber mania. Iki ana sing live streaming e Jiro Lupatmo. Oke. Okay. Oh akeh banget iki. Dulur-dulur tak dongakne rezekine lancar kabeh. Amin, amin ya rabbal alamin. Gusti Allah lemah teles, Gusti Allah sing bales. Oke. Okay. Nggih, makaten. Bacaane sarwa asti. Bye. aku senggak yo kiu kiu empuk jeru kan. Ini senggak sing viral ta Mas? Heeh, Mbak. Sing lagi sepiral lho. Aku viral nang TikTok. Oh iya, aku bengi iki sik duwe aku. Piye? Di saya bara. Engko, engko, Mbak. Engko, engko wayahe. Heeh. Oke, siap. Dulur-dulur ben standby. Oh nggih. Aku duwe sayembara. Heeh. Nggih, mengki biasane pas bonding, pas bandingan. Oke, siap. Oke. Bacaan dong sarwa api jokan telekuat telekuat enak weslumayan hampun gadis para Ponorogo Indonesia. Sang alur sulas. Mas Ageng, iki pantese sing nyanyi panjenengan. Oh judule ireng manis e. Kaya bocahe kae to. Iya. Kaya sirsiran. Kaya sirsiran kae Mas. Nggih. Cocok. Gue arep Faiz yo ngoten, Mbak. Thank you. Peace.

jagat patok si napok ekor dok jumlekor bledose gunung kelon oko pertolo berbes mini aku Terima kasih. Bekari Channel. Tatapan netramu aku to. Nembus ning atiku. Cerik. Agawe aku mu mikirke sliramu. Cahya ning rembulan kalah lawan asapmu. Sing duwe 9/11 PT-ne Mbah Mulyono.